lagu duet yang kami bawain bersama Nyupalapa dan juga Mas Gerry Mahesa. Iya nanti ya. Satu sayangku cuma kamu. Terima kasih GBK Community.